Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok, meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek Jalan Layang Tanah Abang Kampung Melayu, sehingga untuk sementara proyek dihentikan mulai Juni mendatang. Ahok ingin semuanya menjadi jelas terlebih dahulu, sebelum anggaran baru diturunkan, karena proyek tersebut warisan pemerintahan sebelumnya yang seharusnya sudah selesai akhir tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Pak Izul, apa komentar Anda soal ini? Ya, ini kan bukti bahwa memang selama ini kan tidak ada transparansi ya tentang pelaksanaan proyek. Bukan hanya di DKI sebenarnya, ini banyak hal di negeri ini, baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kota kabupaten itu ketika merencanakan proyek, tidak melakukan prinsip akuntabilitas maupun transparansi yang baik kan. Nah, mereka selalu menganggap bahwa ketika persiapan proyek itu dibuka ke publik, mereka khawatir ya pasti ada campur tangan pihak luar gitu. Akhirnya mereka melaksanakan sendiri proyek itu. Sebaliknya, mereka dengan melaksanakan sendiri proyek itu, masyarakat menjadi minim informasi tentang bagaimana sih seharusnya proyek itu disusun gitu. Bagaimana dengan komposisi biayanya, rencana anggaran biaya. Mestinya kan banyak lembaga di negeri ini yang bisa dilibatkan. Kalau masalah konstruksi seperti itu bisa melibatkan bantuan dari LPJK. Apakah nilai proyek yang seperti itu masih dalam tahap kewajaran atau perlu value engineering atau perlu review dari pihak lain seperti itu. Itu mestinya dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. Belum lagi kan mestinya kan di DKI juga ada Dewan Transportasi Kota ya. Mestinya bisa juga dilibatkan sehingga masyarakat, kan di Dewan Transportasi Kota kan juga ada unsur masyarakat, sehingga proses public participation itu bisa dibangun dengan baik. Kalau seperti itu, saya pikir gubernur dan wakil gubernur sekarang nggak perlu lagi salah tingkah gitu dalam melanjutkan proyek yang memang sudah menjadi komitmen Pemprov DKI ini gitu. Gini, secara teknis saya sendiri menilai bahwa jalan layang nontol itu sebenarnya nggak layak dibangun dari awal. Karena apa? Karena konsepnya dia hanya untuk memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi. Dan itu adalah kebijakan yang semestinya tidak boleh dilakukan. Jadi justru ini mungkin bisa kita mengambil manfaat atau hikmah bahwa dengan ini, dengan kasus seperti ini, justru mendingan semua proyek yang ada di DKI ini, kita bisa melihat dari DKI karena DKI tentunya sebagai benchmark ya dari negara ini. Dia sebagai kalau dia bisa dikelola dengan baik, bersih, transparan, saya percaya bahwa masyarakat Indonesia secara umum akan lebih mudah nantinya untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Artinya lebih transparan dan tidak ada lagi dana yang perlu ditutup-tutupi. Seperti yang Pak Ahok bilang, memang kalau perlu harga aqua 500 atau 1000, ya laporkan itu secara transparan. Kan sekarang sudah zamannya semuanya terbuka. Apalagi ada undang-undang keterbukaan informasi publik gitu. Baik secara anggaran maupun perencanaan programnya, masyarakat semuanya bisa terlibat. Memang pembangunan jalan layang semacam ini dari awal banyak masyarakat yang menolak, artinya memang konsepnya tidak sesuai dengan teori transportasi yang berkelanjutan, ya jangan dipaksakan dong. Ini kan semacam dosa dari pemerintahan DKI yang lama kan, bahwa dia memaksakan membangun jalan layang nontol, waktu itu kan katanya ya, menyelesaikan kemacetan. Tetapi nyatanya kan enggak juga. Lihat saja yang jalan tol yang jalan layang nontol yang satunya yang ke arah Antasari. Emang menyelesaikan macet? Enggak juga kan? Toh nyatanya itu jalan itu sudah beroperasi dan macet juga di atas. Lalu untuk kelanjutan dari proyek ini, apa harapan Bapak kepada Pemprov? Kalau yang jalan layang nontol ini, mestinya kalau kontraktor yang sudah ditunjuk memang tidak sanggup melanjutkan, ya harus dikenakan penalti, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, kalau memang dia nggak sanggup untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, ya dilalang ulang siapa, masih banyak kontraktor dan tenaga ahli di Indonesia yang mampu melanjutkan itu. Tentu saja dengan harga yang wajar gitu, jangan ada lagi markup yang berlebihan gitu. Itu kan yang dikeluhkan Ahok. Demikian pengurus harian Institut Studi Transportasi Izul Waro, saya Wendy Lim.